atau berbicara untuk saling membantu dalam kebaikan. Au islah. Au islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan antar dua manusia atau antara dua golongan dari kalangan kaum muslimin. Wa man yaf'al dhalik ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukannya karena mengharap wajah Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya ajran 'azima. Kata Allah, kami akan memberikannya ajran 'azima, pahala yang besar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ma'na la khaira fi katsirin mimma yatanaja bihi an-nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan apa yang dilakukan oleh manusia dari tanaji. At-tanaji, tanaja yatanaja, bahwa tanaji adalah pembicaraan secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba beberapa santri mojok di sana, bisik-bisik. La khair. Di sana ada 2-3 orang bisik-bisik sesuatu. La khair. Ada beberapa ikhwan kumpul di sana, bicara-bicara. La khair. Semuanya enggak ada khair kecuali. Barakallahu fikum, kalimat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk menunjukkan bahwa yang banyak itu justru yang la khair. Ima obrolan kosong, ima gunjingan-gunjingan, ima ghibah, ima saling mengadu domba. Mereka itu begini, mereka itu begitu, mereka itu begini. Sehingga Allah sebutkan yang banyak dulu, baru yang sedikit dikecualikan. Kecuali kalau kumpulnya untuk membicarakan kebaikan yang disebutkan oleh Allah. Apakah untuk membicarakan tentang sedekah? Si fulan itu kasihan. Dia itu sampai-sampai baju basah dia pakai. Karena cuma punya 2. Ketika hujan kemarin, begini-begini. Gimana? Kita urunan saja. Baru khair. Itu dikatakan khair. Atau kata Allah, memberitakan pada yang ma'ruf. Kamu kenapa enggak begitu? Kamu kenapa enggak begini? Saya lihat kamu seperti itu. Menasehati dengan rahasia, itu adalah al-asl. Hukum asal. Mengapa menasehati dengan rahasia adalah hukum asal? Karena barakallahu fikum, berbeda antara nasihat dan ta'yir. Sampai Ibnu Rajab rahimahullah punya buku khusus atau risalah, karena tipis tidak tebal. Risalah khusus yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihah Wat-Ta'yir, perbedaan antara nasihat dan menjatuhkan kehormatan. Kalau mengingatnya kamu begini-begini depan umum, di samping isi nasihat ada sisi lain, membikin dia malu di tengah kaum muslimin, membikin dia jatuh kehormatannya di tengah-tengah teman-temannya. Maka tidak mengapa memakai najwa tadi, ya tanaja. Terus berbisik, kamu kenapa begini-begini? La ya khila, la ya juz, haram. Itu tidak boleh. Saya tidak ceritakan pada siapapun. Karena alhamdulillah tidak ada yang tahu kecuali saya. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan padamu untuk bertakwa pada Allah. Sehingga dia bisa memperbaiki amalannya dalam keadaan tidak jatuh kehormatannya. Itu 2. Yang ketiga, islah. Menamaikan antara 2 golongan atau 2 kaum muslimin atau 2 orang dari kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna yatanaja adalah yatakhatabun, saling berbicara. Wa idza lam yakun fihi khair, kalau padanya tidak ada kebaikan, maka imma la faidata fihi ka fadl kalam al mubah wa imma syarr wa madarra, Kalau dikatakan oleh Allah tidak ada kebaikan, la khair, maka barakallahu fikum, kemungkinannya ada dua. Imma la faedah, artinya kosong, tidak ada faedah. Fudulul kalam, ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak bermanfaat apapun, tidak ada kebaikannya. Atau madarrah, atau malah membuat kejelekan-kejelekan syar. Ini masih mubah, tapi la khair. Mubah yang la khair, ya sayang-sayang. Berarti dia buang waktu untuk ngobrol gak karuan. La khair, gak ada kebaikannya. Adapun madarrah, macam-macam. Apakah ghibah, atau namimah, mengadu domba, ghibah, atau kedib, bicara-bicara dusta, atau bikulli anwa'iha, dengan segala macam bentuk-bentuk mabarrab. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa imma syarrun wa mabarrah, atau bisa jadi kalau bukan yang mubah, berarti yang haram, yang syar, yang jelek, yang mabarrah, membawa kerugian. Mabarratun mahdhah, mabarat murni. Kal kalamil muharram, seperti ucapan-ucapan yang haram. Bijami'i anwa'ih, dengan segala macam bentuk pembicaraan yang haram. Ngapain? Kamu berbuat maksiat di rumah-rumah kamu, misalnya. Terutama akhwat yang masih pulang pergi. Kalau kalian bermalam di sini SMP-nya. Sebagian akhwat pulang pergi. Di rumah dia melihat sesuatu yang haram. Tiba-tiba diceritakan. Isyarat. Mabarrah. Jenis yang mana? Ikhwan ibn na'azukullah. Apakah jenis yang la faedah tafi? Tidak ada faedahnya? La. Bukan hanya tidak ada faedah. Bahkan mabarrah. Dia menceritakan segala macam film-film yang tidak bermanfaat, bahkan mabarat yang merusak generasi muda. Dia ceritakan dengan bangga. Hebat, begini ceritanya, dan seterusnya. Bisik-bisik apa enggak bisik-bisik? Dengan cara najwa atau tidak? Jelaslah. Kalau fitrah mereka merasa ini haram. Bisik-bisik, tahu enggak? Kemarin lihat ini, kemarin lihat itu. Na'udzubillah. Kalau orang itu berbuat dosa untuk dirinya, maka dia asim, pendosa. Tetapi kalau dia ajak orang lain dan dia pengaruhi orang lain, ini syaitan menggoda manusia. Syaitan yang menyeret orang lain untuk berbuat dosa yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Ittaqullah. Ittaqullah ayyatuha thullab wa talibat. Antumil khusus. Dan juga kita semua kaum muslimin hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat najwa kecuali untuk apa yang disebutkan oleh Allah. Apakah amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas? Kalau tidak, sayang. Buang-buang waktu kalau hanya mubah dan na'udzubillah membuat dosa kalau sampai membuat mabarat. Ikhwan ibn a'azakumullah, thumma istathna ta'ala faqal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikannya dengan kalimat faqala illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersadaqah. Ay sadaqah min malin aw ilmin aw ayyi naf'in kan. Apakah sedekah dengan harta atau sedekah dengan ilmu atau ayyi naf'in, atau segala yang bermanfaat. Ayan kan, apapun itu. Bal'allahu yadkhul fihi al-ibadatil qasirah, atau masuk di dalamnya ibadah-ibadah yang pendek. Seperti kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid, alhamdulillah, dan sejenisnya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kalimat tasbih, kalimat tahmid juga sedekah. Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sadaqah. Maka ini yang pertama, amara bi sadaqatin. Ya akhi, banyaklah berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, itu mengajak untuk bersedekah. Hendaklah kita urunan untuk membantu si fulan, itu juga sedekah. Hendaklah kita bantu membantu untuk menolong ahli sunnah yang sedang tertimpa musibah, itu juga sedekah. Wa amrin bil ma'rufin sedekah, dan sesungguhnya amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahi 'anil munkar sedekah, melarang dari kemunkaran juga sedekah. Wa fi wud'i ahadikum sedekah, bahkan pada kemaluan kalian ada sedekah. Yani sedekah seorang suami kepada istrinya. Ikhwanibni na'azakumullah. Yang kedua, au ma'rufin, atau memerintahkan pada kebaikan-kebaikan. Al-ma'ruf huwa al-ihsan. Al-ma'ruf adalah ihsan wa ta'ah wa kullu ma 'urifa fi syara'. Kata ma'ruf dari kata 'urifa, yang dikenal kebaikannya di dalam syariat, yaitu al-ihsan. Segala ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasulnya, dan semua yang dikenal dalam syariat sebagai kebaikan, dan juga dikenal oleh akal sebagai kebaikan. Yani akal pun melihat itu kebaikan. Wa idza atlaqal amr bil ma'ruf min ghairi an yuqrin bin nahyi 'anil munkar dakhala fihi an-nahyi 'anil munkar. Catatan dari Syekh Sa'd rahimahullah, bahwa kalau ada kalimat amar ma'ruf walaupun tidak diiringi nahi munkar, maknanya terkandung di dalam nahi munkar. Biasanya kan setiap kalimat amar ma'ruf mesti diiringi wan nahi, wan nahi 'anil munkar, mesti beriringan dengan an-nahi anil munkar. Baik, itu umumnya selalu diiringkan amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kalaupun disebut separuh atau disebut hanya amar ma'rufnya saja, enggak ada nahi munkar, sebagaimana dalam ayat ini, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Sebab ma'ruf itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ah. Ini ma'ruf. Baik. Sehingga kalau engkau melarang dari kemunkaran, nahyu 'anil munkar, berarti nyuruh taat. Sahih? Kalau kamu katakan jangan berbuat yang haram, ini kan nahi munkar, tak? Nahi anil munkar. Jangan berbuat yang haram. Jangan berbuat dosa. Jangan kamu bermaksiat. Jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Itu haram. Ketaatan bukan itu? Menyuruh ketaatan. Menyuruh untuk taatilah. Dan taat itu ma'ruf. Sehingga terkandung di dalam amar ma'ruf tersebut nahi munkar. Otomatis. Sebab orang yang melakukan kemunkaran berarti tidak melakukan ma'ruf. Baik, kembali kepada kitab. Wa dzalika li anna tarkal manhiyat minal ma'ruf, karena meninggalkan yang dilarang itu ma'ruf. Meninggalkan kemunkaran itu juga ma'ruf. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dosa, meninggalkan keboliman-keboliman, itu juga ma'ruf. Wa aidan la yatimmu fi'lil khairi illa bi tarkis syarr. Juga kaidahnya, la yatimmu fi'lul khair illa bi tarkis syarr. Tidak sempurna perbuatan kebaikan kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Saya beribadah pada Allah, tapi beribadah pula pada berhala, ya percuma. Kalau engkau melakukan kebaikan atau melakukan ma'ruf, yaitu beribadah pada Allah, tinggalkan kesyirikan. La yatimmu al-khair illa bitarkis syarr. Saya ulangi kaidahnya. Tidaklah sempurna sebuah kebaikan kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Barakallahu fiikum. Wal islah wa amma inda al-iqtiran fa yufassir al-ma'ruf bi fi'lil ma'mur wal munkar bi tarkil manhi. Adapun kalau diiringkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka amar ma'ruf maknanya menyuruh kepada yang diperintahkan, nahi munkar melarang apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga, au islahin bainan nas, atau islah, perbaikan, memperbaiki hubungan antar manusia. Al islahu yakunu illa bainal mutanazi'aini mutakhasimain. Al islah la yakun illa bainal mutanazi'aini au mutakhasimain. Yang namanya islah, perbaikan hubungan, tidak terjadi kecuali antara dua orang yang terjadi nizah, mutanazi'ain, pertikaian. Au mutakhasimain, yang saling berseteru, yang saling berseteru. Wan nizaa' wal khisam, pertikaian dan perseteruan, wat taghadub, saling marah antara dua orang, yujib minasyarri wal furqah, mesti akan membawa kejelekan, mesti akan membawa syarr dan perpecahan. Ma la yumkin hasruhu, akan membawa pada kejelekan dan perpecahan yang tidak mungkin akan dikumpulkan seluruhnya. Maksudnya enggak mungkin akan disebutkan semuanya. Banyak syarnya. Al-khisam pertikaian, an-niza', apalagi at-taghadub, saling marah. Ini semua akan melahirkan syarr. Bal syurur. Kam syarran, ada berapa kejelekan yang dilahirkan oleh pertikaian? La yuhsa, la yuhsar, tak terhitung banyaknya. Akan terjadi di sana saling begini, saling begitu. Akan terjadi ghibah, akan terjadi namimah, akan terjadi bisik-bisik, akan terjadi saling bertikai, akan saling pertumpahan darah, akan terjadi saling menyakiti, akan terjadi saling acuh tak acuh, akan terjadi tidak menolong saudaranya yang terkena musibah. Akan banyak sekali. Syurur kesirah la tuhsa. Kejelekan yang sangat banyak, yang hampir enggak bisa dikumpulkan seluruhnya dalam kitab kita ini karena terlalu banyak. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang la yuhsar, yang tidak bisa kita batasi jumlahnya. Falidzalika hatta syari', oleh karena itu asy-syari', Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini menganjurkan alal islahi bainan nas, menganjurkan untuk mendamaikan, untuk menyatukan, untuk memperbaiki hubungan di antara manusia, apakah pertikaian dalam masalah darah atau pertikaian dalam masalah harta atau saling berpaling karena sesuatu. Ikhwan ibn na'azakumullah, bal wa fil adyan, bahkan pada semua agama, bukan hanya pada ajaran Islam, bahkan pada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya'tasimu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, jami'an, bersama-sama. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kata Allah, kalau dua golongan dari kalangan mukminin mereka berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satu dari dua golongan itu bagha, melampaui batas, menyelisihi kebenaran, menyelisihi al-haq, atau salah satu dari dua golongan itu menyelisihi penguasa yang sah, menyelisihi imam, maka dijuluki dengan bughat. Bughat adalah pemberontak yang menyelisihi imam yang sah. Kalau salah satunya ternyata bughat, melampaui batas, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah yang bughat tadi, bukan sampai habis, bukan sampai terbunuh semua, bukan. Karena bukan itu tujuannya. Kata Allah, perangilah mereka hatta tafi'a ila amrillah, hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Kalau mereka kembali pada perintah Allah, cukup. Berbeda dengan perang melawan orang kafir yang ditangkap jadi tawanan, jadi budak, hartanya di pampasan perang. Ini tidak. Mengapa? Karena perangnya bukan memerangi orang kafir, tetapi memerangi kaum muslimin yang bughat hingga kembali pada ketaatan. Dan itu pun barakallahu fikum, yang berhak untuk memerangi mereka adalah penguasa. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam masalah rumah tangga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassulhu khair. Wassulah khair. Damai itu indah. Damai itu indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in imra'atin khafat min ba'liha nushuza aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Kalau seorang wanita khawatir terhadap suaminya nusuzan, pelanggaran-pelanggaran, au i'radan, atau berpaling dan sebagainya, fala junaha, tidak mengapa untuk melakukan perdamaian antara keduanya dengan perjanjian damai. Kamu nanti harus begini, kamu juga harus begini. Ya, sepakat. Itu bagus. Wassulhu khair. Dan istilah tadi bagus. Berarti barakallahu fikum, imam atau syekh Sa'di rahimahullah membawakan ayat-ayat tadi yang berbeda-beda. Yang pertama, terpecah belah karena mereka tidak beriktisam dengan tali Allah. Bagaimana mendamaikannya? Jangan mendamaikannya, sudahlah jangan ribut, ahli bid'ah dan ahli sunnah sama. Ya salah. Bukan begitu cara mendamaikan. Masa jelas-jelas orang yang lurus dengan orang yang menyimpang dikatakan sama. Tetapi bahasa yang diajarkan oleh Allah, wa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu, wahai kaum muslimin, jangan berpecah belah. Kembalilah kepada tali Allah, kembalilah pada Quran, kembalilah pada ajaran Rasul, kembalilah pada sunnah, agar bersatu. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Berarti mereka, para ulama, yang menyatakan dengan ayat ini, wahai kaum muslimin, kembalilah pada tali Allah, kembalilah pada Quran dan sunnah, kembalilah kepada kebenaran. Ini sedang mengislah bainan nas. Bukan mengajak berpecah belah, tetapi mengajak bersatu. Barakallahu fikum. Yang kedua, dicontohkan bagaimana kalau pertikaian tadi sudah sampai pada pertumpahan darah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau dua kelompok kaum mukmin berperang, bagaimana? Damaikan. Kalau tidak bisa mendamaikan karena yang satu melampaui batas, maka kita bersama penguasa yang sah melawan bukhat tadi hingga kembali. Hingga bersatu kembali di bawah satu penguasa. Itu cara mendamaikan kalau urusannya dengan darah. Tidak bisa parsial nafsi-nafsi, harus dengan penguasa yang sah dan imam yang sah. Yang ketiga, antar suami istri. Allah juga katakan wasulhu khair, damai itu baik. Lebih baik berdamai daripada kalian bercerai. Ngalah yang satu pada perkara yang boleh untuk mengalah. Yang lain juga sama, siap mengalah kalau itu perkara-perkara yang boleh ini, boleh itu. Perkara teknis, ini tidak haram, itu tidak haram. Baik, kalau begitu saya terima. Kita tidak akan bertikai lagi setelah ini. Masya Allah. Wasulhu khair. Ikhwan ibn a'azumnakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kama anna sa'i fil ifsadi la yuslihu Allahu amalahu wa la yutimmu lahu maqsuduhu kama qala ta'ala. Sebaliknya, orang yang merusak hubungan, orang yang memecah belah dengan bahasa yang dikenal adalah provokator, dengan kalimat di dalam hadis, namam la yadkhulul jannata namam la yadkhulul jannata qattat, maknanya sama, pengadu domba, kesana dipengaruhi untuk memusuhi yang ini, kesini menjelekkan yang sana agar terjadi pertikaian. Ini na'udzubillah adalah namam atau al-qattat. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, orang-orang yang merusak, yang dikatakan yufsid, memecah belah hubungan kaum muslimin, Allah tidak akan memberikan kebaikan. Innallaha la yuslih amalal mufsidin. Allah enggak akan memperbaiki, enggak akan menjadikan baik amalannya orang-orang mufsid, amalannya para perusak. Fahadhil asya haitsuma fa'alt fahiya khair. Maka semua itu manapun kamu kerjakan semuanya baik. Yang mana ini maksud? Yang tadi sudah diceritakan semuanya, yang dijabarkan oleh Syekh Sa'di dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa man amara bi shadaqah. Shadaqahnya ternyata luas, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan nafa', manfaat. Bahkan disebutkan bisa dengan kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Au ma'ruf, ma'ruf lebih luas lagi, semua yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah itu ma'ruf. Atau islah, atau mendamaikan dua golongan, atau mendamaikan dua orang. Ikhwan ibn a'azukumullah, manapun kalian kerjakan maka semuanya baik. Kalau kalian membicarakan hal-hal tersebut dalam najwa kalian, itu thayyib. Kalau itu najwanya. Tetapi yang selain itu, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan kalian, kecuali yang ini. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sesungguhnya, bahasa yang seperti ini sering Allah sebutkan. Allah umumkan dulu, baru kemudian dikecualikan. Saking banyaknya orang yang merugi, khusrin, maka Allah katakan secara umum dulu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi, kata Allah, al-asr, demi waktu, demi masa, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah ciptakan, bersumpah dengan apapun sekehendaknya, sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Baik, baru kemudian illal ladzina amanu wa amilus salihat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kecuali yang beriman, yang beramal saleh, yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Yang lain, innal insana lafi khusr. Saking banyaknya yang rugi kecuali sedikit. Demikian pula ayat ini, pertemuan-pertemuan rahasia kalian, pertemuan-pertemuan bisik-bisik kalian, semuanya enggak ada kebaikan. Kecuali yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, kecuali man amara bisadaqah, kecuali yang menyuruh kebaikan, kecuali yang menamaikan manusia. Apalagi yang senada dengan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adna lahu ar-rahman wa qala sawaba. Di hari kiamat nanti, kata Allah, pada hari dibangkitkannya ruh, dibangkitkannya manusia dengan ruh-ruhnya dan malaikat berbaris-baris, la yatakallamun, semuanya enggak ada yang bicara, illa man adina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman, dan ucapannya pun sawaba. Ada riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, disebutkan oleh seorang yaitu Muhammad ibn Yazid ibn Hunaysh, seorang alim juga, rawi hadis, aku masuk menemui Sufyan ats-Tsauri, menengok beliau karena beliau sakit. Lihatlah, sakitnya ulama tidak lepas dari ilmu, sakitnya ulama tidak berhenti dari ilmu. Fadakhala alaina Sa'id ibn Hassan, datanglah masuk juga seorang kepada kami namanya Sa'id bin Hassan. Tiba-tiba Imam Tsauri berkata kepadanya, al-hadith alladhi kunta haddatsanihi an ummi Salih raddid alayya. Kata Sufyan Tsauri dalam keadaan sedang sakit, sedang dijenguk, melihat ada rawi yang meriwayatkan hadis Ummu Salih, dia berkata, hadis yang engkau riwayatkan kepadaku dari Ummu Salih, coba ulangi kembali kepadaku, bacakan kembali. Faqala, maka berkatalah dia, haddatsatni Ummu Salih an Safiyyah binti Syaibah an Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lahu illa dhikrullah azza wa jal au amrin bima'rufin au nahi anil munkar. Titik. Selesai hadisnya. Dibawakan hadisnya kepada Imam Tsauri, diriwayatkan sampai kepada Naam Ummu Habibah. Berkata Rasulullah sallam, kalamu ibni Adam, ucapan anak Adam semuanya akan menyusahkan dirinya. Bukan untuknya, tapi atasnya. Kalau untuknya, menguntungkan dia. Kalau atasnya, merugikan dia. Kalamu ibni Adam, ucapan anak Adam, alaihi la lahu, ucapan anak Adam itu akan menyengsarakan atau menyusahkan dirinya sendiri nanti yaumul qiyamah. Bukan untuk dia. Illa zikrullah, kecuali ucapan yang zikrullah azza wa jal, au amrin bil ma'ruf, au nahyanil munkar. Ayib. Berarti ucapan anak Adam ini semuanya akan menjadi beban buat kita nanti. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena di sini ada raqib, ada atid, ada malaikat yang mencatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kalimat kecuali ada yang mencatatnya. Semuanya jadi beban. Kecuali tiga tadi. Zikrullah, amr ma'ruf, wa nahi munkar. Ikhwani fillah a'azzakumullah, siapa di antara kita yang hafal kalimat-kalimat yang dikeluarkannya dalam satu hari. Masing-masing bertanya pada dirinya, hari ini saya ngomong apa saja? Jarang sekali yang hafal apa yang diucapkan sehari. Mengapa? Terlalu banyak yang diucapkan. Saya ngomong apa aja hari ini? Bisa dibayangkan bagaimana kalau seminggu, sepekan, atau sebulan, atau setahun, atau selama hidupnya dia ngomong apa saja. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal dikatakan dalam hadis ini, kullu kalam ibni Adam alaih la lahu. Semua ucapan anak Adam akan jadi beban untuk dirinya sendiri, bukan menguntungkan dia. Kecuali tiga tadi, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang akan saya sampaikan sesungguhnya ucapan Imam Tsauri setelah ini. Apa komentar beliau? Kata Sufyan Tsauri, "Ama sami'ta Allah fi kitabih yaqul." Cerdasnya seorang ulama. Begitu mendengar hadis tadi, ini semakna. Tidakkah kau dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Ayat yang sedang kita bahas. Kata Imam Tsauri, apakah kau tidak dengar ucapan Allah? Tidak ada kebaikan dalam semua pembicaraan-pembicaraan kalian kecuali yang memerintahkan dengan sedekah atau kebaikan atau mendamaikan manusia. Kata beliau, fa huwa hadza bi'aini. Hadis itu sama dengan ayat ini, persis bi'aini. Huwa hadza bi'aini, semakna dengan itu. Masih ditambah lagi, awa sami'ta Allah yaqul. Tidakkah kalian mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Hari ketika dibangkitkannya ruh dengan jasadnya dan malaikat berbaris-baris, mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah dan ucapannya sawaba. Fahuwa hadza bi'aini, persis kata beliau. Awa sami'ta, yang ketiga, apakah kau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kata Imam Tsauri, huwa hadza, ini persis semakna dengan ayat ini, semakna dengan hadis tadi, bahwa semua orang akan merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh. Artinya barakallahu fikum, kalau ucapannya tidak mengandung zikrullah, tidak mengandung amar ma'ruf, tidak mengandung nahi munkar, tidak mengandung sesuatu yang baik, hanya menjadi beban akan ditanya mengapa berkata begini, mengapa berkata begitu, dan mengapa menggebeh sepulan, mengapa menggebeh sepulan. Walakin kamal ajr, kamal al-ajr wa tamamuhu bihasbi niyati wal ikhlas. Ikhwan fillah na'azakumullah, semua yang disebutkan oleh Allah tadi dengan keterkaitannya, itulah yang tidak menjadikan seorang merugi, yang tidak menjadikan seseorang terbebani dengan ucapannya. Kalau ucapannya ucapan zikrullah, ucapan amar ma'ruf nahi munkar, ucapan mendamaikan manusia. Tetapi apakah pasti diterima kebaikan-kebaikan tadi? Tergantung niat. Oleh karena itu dikatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Siapa yang melakukannya karena mengharapkan keriduan Allah, itu yang akan dibalas oleh Allah. Kami akan balas dengan ajran azimah. Walakin kamal al-ajr wa tamamuhu bihasbi niyati wal ikhlas. Tetapi kesempurnaan pahala sesuai dengan niatnya yang ikhlas. Sebagaimana lanjutan ayatnya, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Falihadha yanbaghi lil 'abdi an yaqsid wajha Allah ta'ala wa yukhlisul 'amal lillah. Oleh karena itu sepantasnya lah bagi seorang hamba untuk meniatkan karena Allah, tujuannya untuk Allah, mengharapkan wajah Allah, mengikhlaskan semua amalannya untuk Allah, maka pertemuan tadi jadi kebaikan yang diterima, jadi kebaikan yang berpahala, karena Allah janji nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan pahala yang besar. Fi kulli waqtin wa fi kulli juz'in min ajza'il khair, harus ikhlas dalam semua bagian-bagiannya, dalam semua rentetannya, yang depannya, yang tengahnya, yang belakangnya, harus ikhlas. Kenapa kok beliau menyebutkan bagian-bagiannya? Karena ada yang awalnya niat ikhlas. Ayo kita kumpul, kita merencanakan kebaikan ini, kebaikan itu. Selesai, bagi tugas, begitu jalan, mulai. Itu saya. Pemberkasannya saya berubah. Yang tadinya ikhlas berubah. Begitu ada yang, masya Allah ini bagus sekali. Siapa? Ikhwan fillah na'azakumullah, ada yang riya di awalnya, ada yang kadang di tengahnya, ada yang kadang di akhirnya. Bahkan sudah selesai. Sudah selesai, sudah lewat. Masih diungkit lagi. Dulu itu kalau bukan saya tidak akan bisa jadi seperti ini. Dulu kalau bukan saya runtuh itu amalan, berguguran. Yang tadi sudah tercatat sebagai kebaikan akan berguguran karena diungkit semua kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Ini dijuluki dengan manan. Bedakan dengan namam. Namam itu orang yang memprovokasi. Tapi manan mengungkit-ungkit man, jasa, mengungkit-ungkit jasa. Ini khudunina azumullah, sehingga beliau berkata, fi kulli waqtin wa fi kulli juz'in min ajza'il khair. Dalam setiap bagiannya harus ikhlas. Liyahsul lahu bidzalikal ajrul 'adzim wa liyata'awwadal ikhlas, dan hendaklah kita membiasakan ikhlas. Karena ikhlas itu perlu pembiasaan. Fayakunu minal mukhlishin. Kalau kita membiasakan untuk ikhlas, maka niscaya kita akan menjadi mukhlishin, akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Wal yutim lahul ajr, dan niscaya akan sempurna balasannya. Sawaun tamma maqsuduhu, sawaun tamma maqsuduhu amla. Kalau sudah niatnya ikhlas murni karena Allah, maka apakah tamma maksuduhu aula yatim yujar, tamma maksuduhu, tercapai maksudnya atau tidak tercapai maksudnya, dapat pahala. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ikhlas tadi kan merencanakan kebaikan dalam najwanya, dalam pertemuan yang tersembunyi tadi, kita begini, kita begini, ternyata tidak berhasil, tetap dapat pahala kalau ikhlas. Sawaun tamma maksuduhu amla, sama saja apakah tercapai maksudnya ataupun tidak. Li'anna niyah hasalat, karena niat sudah terjadi. Waqtarana biha ma yumkin minal amal, dan sudah diiringi dengan apa yang dia bisa dari amalan. Sudah diiringi amalan semampunya. Ternyata gagal, tetap mendapatkan pahala karena sudah beramal, sudah berusaha. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menambahkan atau melebihkan pembayaran hutang ke pemilik uang atas keriduan kita sebagai peminjam? Jangan dibiasakan khawatir mereka akhirnya menunggu-nunggu. Meminjam lagi? Kapan meminjam lagi? Karena kemarin ditambah. Begitu yang kedua, gak ditambah. Ya, gak ditambah. Karena kamu mengajarkan yang salah. Kalau kamu ingin membalas kebaikan di waktu yang lain dan terpisah. Ini bayar kemarin ya, jazakallahu khair. 100, bayar 100. Selesai? Suatu saat ada sesuatu untuk kamu hadiah. Tidak terkesan untuk menambahkan hutang tadi karena terpisah. Barakallahu fikum. Apa benar gopay atau dompet virtual haram dikabulkan, apa alasan yang membuat menjadi haram? Barakallahu fikum. Mungkin salah dengar dia. Bukan begitu bahasanya. Bahasanya adalah kalau engkau menyimpan uang di pai-pai tadi, oh, pai mau apa pai ya terserah. Kita tidak menyebutkan salah satunya, umum sifatnya. Atau di bank manapun, kemudian dapat keuntungan. Apakah ada yang berani berkata itu tidak riba? Menyimpan uang di bank manapun dapat keuntungan, riba. Menyimpan uang di mereka tadi, terus dapat keuntungan. Apa namanya itu? Sehingga barakallahu fiik, kalau engkau tidak mengambil keuntungan, atau tidak ada keuntungan, selesai. Tidak ada masalah. Misalnya hanya menyuruh saja, saya belikan anu 100, sudah selesai. Kita enggak menyimpan uang di situ. Maka selamat. Tetapi kalau dia menyimpan, kalau engkau taruh uangnya pada kami, maka ongkos kirim gratis. Maka ininya korting. Maka harganya separuh. Itu kan keuntungan. Kullu qardin jara biha naf'un fahuwa riba. Semua pinjam meminjam, titip menitip uang yang menguntungkan, maka itu adalah riba. Dan menguntungkannya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan kalimatnya nafa. Kalaupun kalian membicarakan riwayatnya, kita akan jawab itu ijma' para ulama. Ini sudah ijma'. Tapi itu kan hadisnya. Barakallahu fikum. Kullu qardin jara biha naf'un fahuwa riba. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua pinjam meminjam, pinjamkan sama titip uang sama. Ya, saya titip pada kamu. Ya. Kamu pinjamkan, ambil. Ya. Tapi menguntungkan. Ya. Itu barakallahu fikum fahuwa riba. Nafa' bisa bentuk uang. Nafa' bisa bentuk jasa. Nafa' bisa bentuk apapun dari keuntungan-keuntungan. Kalau engkau nitip pada saya, kamu beli apa saja, saya anterin. Itu jasa kan? Keuntungan bukan? Keuntungan. Naam, semakin kemari semakin rumit. Karena apa? Karena memang ingin mencari jalan-jalan yang menguntungkan mereka dalam keadaan tidak melihat halal haram. Itu masalahnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah, al-hidayah wa rahmah.